record. Single Wallace anti kalau ku nikmati hidupku. Single Wallace anti kalau ceria selalu. Yo mama pa, om Bale, yo tanda. Kata siapa hidup jomblo itu menyerikan. Jomblo itu tenang malah orang duwe beban. Nalar ngitul arek cangkruan malah aman. Gak usah repot-repot minta izin pasangan. Hari demi hari wes tak lewati dewean. Timbang duwe pasangan malah koyo wong edan. Setiap tingkah laku wajib ngasih kabar. Uripku malah koyo babu melo juragan. Single Wallace anti galau menikmati hidup. Sedih hati, ra usah kowe meri karo konco.